Salah satu keutamaan Rasulullah adalah Rasulullah itu maksum. Maksum artinya terjaga. Allah yang menjaga Rasulullah. Lisannya, perbuatannya, semuanya. Jadi Allah melindungi Rasulullah dari berkata dusta, dari berbuat cela. Apa yang diucapkannya adalah kebenaran. Apa yang disampaikannya adalah wahyu Allah. Perilakunya adalah suri tauladan, dan akhlaknya yang mulia adalah indahnya ajaran Islam. Rasulullah itu maksum terjaga, terjaga lisannya, terjaga perbuatannya. Rasulullah itu maksum, Allah melindunginya dari berkata dusta, dari berbuat cela. Itu maksud.